kita. Mungkin hari ini, sebab esok umur kita belum tentu sampai. Siapapun dapat dipanggilnya. Isi hari ini dengan yang terbaik. Jangan buat kesalahan. Isi hari ini dengan hati.